Ya, yeah. Bas gila no revolution right here. Dian Storm, Fernando Color, Jeffers Alicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Maknya ada di sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil. Sama ramaikan pesta ini, ikuti irama di musik ini, buat suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakar garo di cabang bikin lagi suka-suka. Kata suara kangkong panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi gori keleda santai suara melele, kang goreng tawa beja korang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Potong bebek angsa masak bikin wali, mama dapat mangsa biar masih kecil. Tunggu-tunggu banget jangan pakai babi, mama paling suka dapat anjing kecil. Yah, maknya ada di sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Maknya ada di sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil.